Jangan lupa subscribe di channel saya DJ Pak Kim. Gue tahu mantap. Itu musik underground, revenge. Monggo. Ali mama muda, biarkanlah tidak masalah. Walaupun satu anak, yang penting masakannya enak. Ali mama muda, senyum geliknya selalu menggoda. Buatku mabuk kebayang, jadi lupa jalan pulang. Aku pilih mama muda. Tenang, tenang, tenang. Musik Pusani Remix.